Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majlis yang insyaallah diberkati oleh Allah Azza wa Jal, yang mana pada pertemuan sebelumnya pada kitab Aqidatut Tauhid kita telah menjelaskan tentang hukum murtad, bagaimana taubatnya seorang murtad dan hukum had yang berlaku bagi seseorang yang murtad dan sebab-sebab yang menjadikan seseorang menjadi murtad. Barakallahu fikum. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab yang keempat, aqwalun wa af'alun tunafi at-tauhida wa tunkisuhu. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bisa menolak atau membatalkan, mentiadakan tauhid, au tunkisuhu, atau menguranginya, mengurangi kadar keimanan dan tauhid seseorang. Jadi pada bab ini akan disebutkan beberapa jenis perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa membatalkan tauhid seseorang atau menguranginya, mengurangi kualitas dari tauhid seseorang. Sehingga apa yang akan disebutkan pada bab ini merupakan perkara-perkara yang khatir, perkara-perkara yang sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena sangat berpengaruh pada tauhid seseorang. Wa fihi fusul, padanya terdapat fasal-fasal. Al-faslul awwal, fasal yang pertama, iddi'a'u ilmil ghaibi fi qira'atil kaffi wal finjan wat tanjim ila akhirih. Yang pertama, fasal yang pertama, mengaku mengetahui perkara ghaib dengan cara membaca telapak tangan seseorang atau dengan cara, barakallahu fikum, melihat kepada bejana yang berisi dengan air. Wat tanjim, dan mengaku melihat ilmu ghaib dengan cara, mengaku mengetahui ghaib dengan cara atau melalui perantara bintang. Barakallahu fikum. Fasal yang kedua, as-sihir wal kahana wal arrafah, tentang sihir dan perdukunan. Yang ketiga, fasal yang ketiga, taqdimul qarrabina wan nuzur wal hadaya lil mazarat wal kubur wa ta'zimiha. Memberikan al-qarrab, al-qarrab ini sesajian, wan nuzur, dan nazar-nazar dan hadiah-hadiah untuk tempat-tempat yang biasa diziarahi, dan kuburan, wa ta'zimiha, dan memuliakan tempat-tempat tersebut. Yang keempat, ta'zimut tamathil wa nasbit tidhkariyah, mengagungkan dan memuliakan gambar-gambar atau patung-patung dan monumen-monumen yang bersejarah atau situs-situs yang bersejarah. Barakallahu fikum. Al-faslul khamis, fasal yang kelima, al-istihza bid-din wal istihanah bihirmatihi, al-istihza' fi bid-din, mengolok-ngolok agama dan menghinakan kemuliaan agama ini. Yang keenam, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah. Yang ketujuh, fasal yang ketujuh, iddi'ai haqqit tasyri' wa tahlili wa tahrim, mengaku bahwasanya dia berhak untuk memberikan syariat, menurunkan atau membuat syariat. Barakallahu fikum. Baik itu berupa penghalalan, penghalalan dan pengharaman. Yang kedelapan, al-intima ilal madzahibil ilhadiyah wal ahzabil jahiliyah, bergabung ke dalam madhab-madhab, akidah-akidah atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Wal ahzab al jahiliyah, atau kelompok-kelompok jahiliyah yang keluar dari keislaman. Yang kesembilan, an-nadratul madiyah lil hayah, pandangan, barakallahu fikum, yang mana kehidupan ini hanya sebatas ketika berada di dunia ini, sehingga dia hanya berupaya dan melakukan segala hal hanya untuk perkara dunia ini, tanpa ada kesadaran bahwa di sana ada barzakh, bahwa di sana ada yaumul akhir, di sana ada hisab dan azab. Fasal yang ke-10, at-tamaim war-ruqo, menggantungkan jimat-jimat, at-tamaim war-ruqo, dan barakallahu fikum, membacakan dan jampi-jampian. At-tamaim yaitu jimat-jimat, war-ruqo dan jampi-jampian. Wal faslul hadiya asyara, dan fasal yang ke-11, al halaf bi ghairillah, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Wat tawassul wal isti'anah bil makhluk dunillah, bertawassul dan meminta tolong kepada makhluk selain Allah azza wajal. Ini 11 fasal yang akan disebutkan pada bab yang ke-4 ini, yang mana apa yang disebutkan pada 11 fasal ini merupakan hal-hal yang bisa membatalkan keimanan seseorang, yang bisa membatalkan tauhid seseorang secara menyeluruh, atau mengurangi kualitas dari tauhid seseorang, sehingga apa yang disebutkan di sini merupakan perkara yang khatir, perkara yang sangat berbahaya, sehingga wajib untuk kita menjauhinya. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa menjauhinya tanpa dia mengenal apa itu perkara yang harus dia jauhi. Sehingga oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh As-Sahabi Al-Jalil di dalam sebuah athar yang diriwayatkan dari beliau, Al-Hudzaifah Ibnul Yaman, beliau mengatakan, Hudzaifah Ibnul Yaman, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anil syarr, ma khafata an aqa'a minhu. Saya dahulu, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang baik, tentang ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Akan tetapi saya bertanya kepada Nabi akan kejelekan, akan fitnah. Kenapa demikian? Beliau melanjutkan, karena saya khawatir terjatuh di dalam kejelekan-kejelekan tersebut. Sehingga dikatakan oleh salah seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk kejelekan, bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kejelekan dan kebaikan, maka dikhawatirkan dia terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Wal'iyadzubillah. Sekarang kita masuk pada fasal yang pertama, iddi'a ilmil ghaibi fi qira'atil kaffi wal finjani wa ghairihima, mengaku mengetahui perkara ghaib, dengan metode atau cara membaca telapak tangan melalui garis-garis tangan, sehingga dia bisa meramalkan nasib baik dan nasib buruk seseorang, bisa meramalkan takdir seseorang. Wal finjan, atau dengan melalui bejana. Barakallahu fikum. Yang terisi dengan air, wa ghairihima, atau dengan metode-metode lainnya. Metode apa saja yang dia gunakan di dalam mengetahui perkara al-ghaib, maka semua itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, dan termasuk di antara hal-hal yang bisa menafikan tauhid seseorang secara menyeluruh. Wal'iyadzu billah. Al-muradu bil ghaib, kata Syekh di sini, yang dimaksud dengan perkara al-ghaib adalah ma ghaba 'anil nas minal umuril mustaqbalah wal madiyah wa ma lam yar wa ma la yarawnahu. Ghaib itu adalah sesuatu yang tidak tampak dari manusia, yang tidak terlihat dan ghaib bagi manusia, baik itu dari perkara-perkara yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan datang atau yang sudah terjadi sebelumnya. Wa ma la yarawnahu, atau terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka melihatnya. Itu termasuk perkara al-ghaib. Barakallahu fikum. Wa qad ikhtassallahu ta'ala bi'ilmihi wa qala ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan perkara ghaib ini termasuk di antara ilmu yang hanya diketahui oleh Allah. Termasuk ilmu yang mana ilmu ini khusus hanya milik Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam sebuah ayatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu dari penduduk bumi dan langit terhadap perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengatakan qul la ya'lamul ghaiba illallah, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah azza wajalla. Fala ya'lamul ghaiba illallah illallahu subhanahu wa ta'wahdah. Sehingga tidak ada yang tahu tentang perkara al-ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad yutni'u rusulahu 'ala ma yasha'u min ghaibihi li hikmatin wa maslahatin. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan perkara ghaib tersebut, memberitakan perkara ghaib tersebut kepada rasul-rasulnya. Baik 'ala ma ghaba min ghaibihi, dari perkara-perkara ghaib, li hikmatin wa maslahatin, dikarenakan adanya sebuah hikmah dan maslahat di balik itu semua. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan perkara ghaib ini hanya milik Allah pengetahuannya. Namun kadang perkara ghaib ini diberitakan kepada rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah, baik dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia. Semua itu Allah Subhanahu wa taala lakukan, memberitakan sebagian dari perkara ghaib kepada sebagian dari hamba-hambanya, dikarenakan di situ ada tujuan, ada hikmah atau ada maslahah di balik itu semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Allah adalah yang maha berilmu, maha mengetahui al-ghaib. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, dan tidak ada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seorang pun. Illa man irtadha mir rasulin, kecuali dari hamba-hamba yang Allah ridhoi dari utusan-utusannya. Kita sebutkan tadi bahwa utusan-utusan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ar-rusulul basyari wal malaki, utusan-utusan dari kalangan manusia, para rasul, para nabi dan rasul, atau utusan-utusan dari kalangan para malaikatnya. Barakallahu fikum. Jadi para malaikat, makhluk yang paling dekat pun dengan Allah dan sangat dekat, dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka tugas-tugas yang sangat penting, di antaranya wahyu. Itu pun mereka tidak bisa mengetahui perkara ghaib kecuali setelah mendapatkan berita dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita menyadari betapa besar kebohongan-kebohongan dan kedustaan dari orang-orang yang mengaku perkara ghaib hanya sebatas dengan melihat sebuah benda, hanya sebatas melihat telapak tangan, hanya sebatas melihat bintang-bintang dan kejadian-kejadian alam lainnya, sehingga dia memprediksi, barakallahu fikum, perkara-perkara yang akan terjadi berikutnya atau yang akan datang, wal'iyadzu billah, barakallahu fikum. Ai, kata Syekh Shalih Al-Fauzan menafsirkan tentang ayat ini, la yutli'u ala syai'in minal ghaibi ila man istofahu li risalatihi. Maksudnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan sedikit pun dari perkara ghaib kecuali terhadap orang-orang yang telah Allah pilih sebagai utusan, lirisalati, sebagai utusan Allah. Fayudhiruhu ala ma yasha'u minal ghaib, dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepadanya apa saja yang Allah kehendaki dari perkara ghaib. Li'annahu yustadallu ala nubuwatihi bil mu'jizat. Dan perkara ghaib yang diberitakan kepada seorang nabi, seorang rasul, di antara hikmahnya adalah, barakallahu fikum, hal tersebut menjadi sebuah mu'jizat bagi dirinya, bagi rasul tersebut, untuk membenarkan terhadap kenabian dia, yaitu dalam rangka supaya umat manusia percaya dan meyakini akan kebenaran dari kenabian rasul-rasul tersebut. Barakallahu fikum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, barakallahu fikum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang Al-Isra wal Mi'raj, dan di antara bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang apa saja yang ada pada Baitul Maqdis dan perkara tersebut didustakan oleh mereka-mereka dari kalangan kaum musyrikin, namun ternyata ketika datang orang-orang dari Syam dan memberitakan, mengkhabarkan kepada mereka sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka terdiam. Dan masih banyak lagi bukti-bukti dari perkara-perkara ghaib yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Allati minha al-ikhbar anil ghaib, yang mana mu'jizat-mu'jizat tersebut yang bisa mendukung kenabian dia, barakallahu fikum, adalah memberitakan tentang perkara al-ghaib. Alladhi yutli'uhu Allahu alaihi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan perkara ghaib tersebut kepada nabinya. Wa hadha ya'ummur rasul al-malaki wal-bashari. Pemberitaan terhadap perkara ghaib ini Allah beritakan kepada rasul utusan-utusannya, baik dari kalangan al-malaki, dari kalangan para malaikat, ataupun dari kalangan, barakallahu fikum, manusia. Wala yutli'u ghairahuma lidalilil hasr, Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan perkara gaib itu selain keduanya, selain dari utusan dari kalangan nabi, dari kalangan manusia dan malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada mereka. Li dalilil hasr, hal ini berdasarkan keumuman ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan perkara ghaib terhadap seorang pun illa manirtado, kecuali orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan rasul, baik dari kalangan Rasul Al-Malaki atau Rasul Al-Bashari. Barakallahu fikum. Faman idda'a ilma al-ghaib bi ayyi wasilatin min al-wasaili ghairi man istathnahu Allahu min rusulihi fahuwa kadhibun kafirun. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui perkara al-ghaib dengan cara apa saja, dengan wasilah apa saja, dari wasilah-wasilah yang dia lakukan, selain dari orang-orang yang telah dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan utusan-utusannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut, fahuwa kadzibun kafirun. Maka ketahuilah bahwa orang yang mengaku mengetahui perkara ghaib itu adalah seorang yang pendusta dan kafir. Sawa'un idda'a dzalika biwasitati qiraatil kaffi awil finjan, sama saja apakah dia mencoba untuk mengetahui perkara gaib tersebut dengan cara-cara membaca telapak tangan seseorang, atau dengan melihat kepada bejana yang terisi dengan air, awil kahana awis sihir awit tanjim, atau dengan cara perdukunan sihir, atau dengan melihat kepada bintang-bintang, au ghairi dzalik, atau selainnya. Maka ketahuilah, semua yang mengaku mengetahui perkara gaib dengan cara apa saja selain dari orang-orang yang telah dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah seorang yang kadzib, pendusta dan kafir, wal iyadzu billah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang mengaku mengetahui perkara al-ghaib sebagai seorang yang pendusta, sebagai seorang yang kadzib, sebagai seorang yang kafir? Barakallahu fikum. Karena dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena dia telah mendustakan Al-Qur'an, dan dia telah lancang dengan mengaku mengetahui ilmu yang Allah sembunyikan terhadap hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Telah kita ketahui bersama bahwasanya ilmu ghaib adalah kekhususan yang hanya dimiliki dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang mengaku mengetahui perkara al-ghaib, maka sungguh dia telah lancang dengan pengakuan dia dan menyamakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara tersebut. Barakallahu fikum. Dan di samping itu pula dia telah mendustakan Al-Quran, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara al-ghaib kecuali Allah dan orang-orang yang telah mendapatkan pengecualian dari Allah azza wa jal. Wa hadzal ladzi yahsulu min ba'dil maz'udzina wad-dajjalin, dan inilah yang terjadi dari sebagian orang-orang yang mengetahui, yang mengaku memiliki ilmu batin, wad dajjalin, dan dari para dajjal, dari para pendusta. Minal ikhbar an makanil asya al mafkudah wal asya il ghaibah, dengan memberitakan terhadap tempat-tempat atau tentang tempat-tempat sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang terjatuh, atau sesuatu yang gaib. Wa an asbabi ba'dil amrad, dan memberitakan tentang sebab-sebab dari penyakit-penyakit tertentu. Barakallahu fikum. Dari kalangan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu kebatinan, ilmu batin, atau dari kalangan para dajjal, dari kalangan para pendusta, yang mana mereka memberitakan tentang tempat-tempat dari sesuatu benda yang telah hilang atau dari sesuatu yang gaib, dan juga bahkan dia berani untuk mengungkapkan dan memberitakan sebab-sebab dari penyakit yang terjadi pada diri seseorang. Barakallahu fikum. Fayaqulun, dan di antara ucapan mereka, fulanun amila laka kadza wa kadza famaritta bisababihi. Ada seseorang, kata dia, yang berbuat jahat untukmu, yang berbuat jahat kepadamu dengan melakukan demikian dan demikian sehingga engkau sakit, sehingga engkau sakit dengan sebabnya. Barakallahu fikum. Memberitakan hal-hal yang gaib, penyebab penyakit dari seseorang. Dan tanpa sadar, ikhwani fiddin, syaitan telah mengadu domba mereka terhadap sesama mereka. Syaitan dengan mengatakan bahwa fulan yang telah memberikan santet kepadamu, fulan yang telah melakukan hal ini dan itu kepadamu sehingga engkau sakit. Dan kebanyakannya dan seringnya, barakallahu fikum, itu adalah semuanya dusta. Barakallahu fikum. Semuanya dusta, sehingga timbul permusuhan akibat berita yang disampaikan dari para paranormal yang mengaku memiliki ilmu kebatinan, dari orang-orang yang mengaku mengetahui perkara al-ghaib, wal-iyadu billah. Wa innama hadha listikhdamil jin wasyayatin. Ketahuilah, cara-cara dengan membaca tangan, cara-cara dengan membaca, melihat kepada bejana atau melihat kepada bintang, itu hanya kamuflase saja, hanya alasan-alasan saja atau buatan-buatan saja. Pada dasarnya mereka mengetahui dari kalangan para dukun yang mengaku mengetahui perkara al-ghaib, itu semua adalah atas bantuan dari syaitan, bantuan dari jin yang jahat. Barakallahu fikum. Wa yadhhiruna lin-nasi anna hadza yahsulu lahum. Dan dia menampakkan kepada manusia bahwa hal ini terjadi kepada mereka. Antariki amali hadhil asya min babil khida' wa talbis. Dengan jalan melakukan hal-hal demikian, membaca telapak tangan, garis-garis tangan seseorang, barakallahu fikum, dengan melemparkan suatu benda, dengan menggantung suatu benda dan dilihat arahnya kemana dia berputar, barakallahu fikum. Semua ini dilakukan hanyalah dalam rangka untuk, barakallahu fikum, kamuflase saja, atau sengaja diada-adakan supaya orang lebih yakin terhadap dirinya. Padahal semua itu, ikhwani fiddin, atas bantuan dari syaitan. Barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal kuhanu kana yakunu li ahdihim al-qarinu minasyayatin yukhbiruhu bikathirin minal mughayyabat bima yastarikuhu minasam'i wa kanu yakhlituna sidqa bil kadhib. Dan para dukun yang mana mereka, setiap salah seorang dari mereka memiliki teman dari kalangan syaitan, memiliki korin dari kalangan syaitan, yang mana syaitan-syaitan ini memberitakan kepadanya dari perkara-perkara ghaib, yang mana syaitan ini mengetahui perkara al-ghaib hasil dari dia mencuri pendengaran, mencuri berita yang Allah sampaikan di atas langit sana, mencuri wahyu, barakallahu fikum, yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di atas langit sana. Wa kanu yakhlituna sidqa bil kadhib, yang mana mereka mencampur adukkan antara kejujuran dengan kedustaan. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari tentang penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana para kuhan, para dukun, orang-orang yang mengaku tentang perkara al-ghaib, tadi ditegaskan bahwa mereka itu semua bekerja sama dengan para syaitan, para jin yang jahat, yang kafir. Berita-berita ghaib tersebut disampaikan oleh syaitan yang jahat tadi, yang mana syaitan mendapati berita tersebut hasil dari pencurian berita dari atas langit sana. Dari atas langit sana, barakallahu fikum, kemudian disampaikan kepada para dukun, para kuhan, yang mana syaitan ini sudah mencampur adukkan antara kedustaan dan kejujuran, dan tentunya lebih banyak dustanya. Wa fis sahih, disebutkan di dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Idza qadallahu al-amra fis sama." Apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebuah urusan di atas langit sana, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayap mereka. Semua itu adalah dalam rangka tunduk terhadap titah dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun. Dan bunyi kepak dari sayap-sayap para malaikat tersebut seperti besi yang dipukulkan kepada batu cadas. Sehingga berita ini, barakallahu fikum, ketika sampai berita ini kepada mereka, sangat mengena sekali terhadap diri mereka, sehingga mereka sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian fayasma'uhu mustarikus sama, dan mustarikus sama, mustarik itu pencuri informasi, mustarik, dengan cara mendengar, barakallahu fikum, maka didengar oleh para pencuri tadi, pencuri informasi, wa mustarikus sama, dan para pencuri tersebut, hakadha ba'duhu fauqa ba'd, dijelaskan oleh seorang rawi tentang menjelaskan maksud dari mustarikus sama, yang mana mereka mustarikus sama ini ya dari kalangan syaitan dan jin. Hakadha ba'du fauqa ba'd, wasafahu Sufyan bikaffi. Sufyan, salah seorang rawi, mengatakan, barakallahu fikum, mensifatinya seperti ini ketika beliau memperagakan jarinya seperti ini, faharrafaha wa baddada baina asabihi. Beliau menyilang-nyilangkan antara jari-jemarinya. Nah, maksudnya para jin tersebut tumpang tindih ketika mencuri berita dari atas langit sana. Barakallahu fikum. Seseorang di atas seseorang terus sampai ke atas langit sana. Barakallahu fikum. Fayasmaul kalimah, sehingga yang teratas sana mendengar kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayulqiha ila man tahta. Kemudian dia sampaikan kepada, barakallahu fikum, teman yang berada di bawahnya, dan seterusnya, hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin, sampai berita tersebut disampaikan kepada seorang penyihir atau seorang dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiha, dan kadang bintang menembak dia, barakallahu fikum, sebelum informasi tersebut dia beritakan kepada teman yang berada di bawahnya. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan kadang dia menyampaikan berita tersebut kemudian setelah itu dia langsung mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah, dan barakallahu fikum, dengan berita tersebut syaitan berdusta 100 dengan 100 kedustaan. Maksud dari kalimat 100 kedustaan ini adalah sighah mubalaghah, sebuah ungkapan yang menjelaskan bahwa betapa sangat dustanya syaitan ketika menyampaikan berita dari atas langit sana. Fayuqalu, sampai-sampai dan kadang barakallahu fikum, berita yang disampaikan oleh dukun tadi melalui dari teman-teman dia dari kalangan jin dan syaitan, kadang barakallahu fikum ketepaan dengan apa yang terjadi, dan kadang benar, walaupun tadi dikatakan lebih banyak dustanya dan lebih banyak dan sangat banyak menyelisihi hakikat yang ada dan terjadi, sehingga ketika terjadi serupa dengan apa yang diberitakan atau terbukti benar apa yang disampaikan oleh para dukun tadi, akhirnya terjadi fitnah. Sampai-sampai ada yang mengatakan, alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza, bukankah tadi dukun tadi mengatakan demikian-demikian kepada kita, kadza wa kadza, fayusaddiqu bitilkal kalima allati samiat minas sama. Barakallahu fikum. Ini fitnah akibat dari para dukun yang mendengarkan berita dari kalangan syaitan, yang mana syaitan mendapatkan berita tersebut dari atas langit sana. Akan tetapi berita yang disampaikan oleh syaitan telah dicampur adukkan dengan kedustaan-kedustaan, dan bahkan sampai Nabi mengatakan fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah, syaitan itu berdusta sampai 100 kali. Sighah mubalaghah, sebuah ungkapan untuk menegaskan dan melebih-lebihkan bahwa syaitan itu sangat-sangat berdusta ketika menyampaikan berita dari atas langit sana. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Kuhan wal-Mash'udhin, orang-orang yang mengaku sebagai paranormal atau orang-orang yang memiliki, yang mengaku memiliki ilmu kebatinan, yang mana dengan perdukunan dia dan ilmu kebatinan dia mengaku mengetahui perkara al-ghaib, dengan perbuatan tersebut dia telah menafikan tauhid dia. Sebagaimana hal yang kita tegaskan tadi, bahwa dia telah menganggap dirinya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara al-ghaib, dan dia telah mendustakan Al-Quran, yang mana Al-Quran barakallahu fikum telah menjelaskan bahwa perkara al-ghaib itu hanya diketahui oleh Allah azza wa jal. Dan bahkan orang lain bisa menjadi kafir akibat dari ulahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi para dukun dan dia bertanya kepadanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka dia tidak akan diterima tidak diterima ibadah salat yang dia kerjakan selama 40 hari. Dan di dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi mengatakan, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi para dukun, fasaddaqahu bima yakul, dan dia membenarkan apa yang diberitakan oleh dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, telah menjadi kafir kalau seandainya dia membenarkan berita yang disampaikan oleh para dukun tersebut. Sehingga tidak boleh percaya sama sekali ketika seorang dukun mengatakan tentang apa saja dari perkara al-ghaib, dan siapa saja yang memberitakan tentang perkara al-ghaib, risalah sudah terputus. Zaman sekarang ini risalah sudah terputus, wahyu sudah terputus dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak akan ada lagi seseorang yang bisa mengungkapkan tentang perkara al-ghaib kepada kita. Kalau seandainya ada yang mengungkapkan, maka kita yakini bahwa itu adalah sebuah kedustaan, dan orang yang mengatakannya adalah seorang yang kafir, wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. sehingga tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk membenarkan dari berita-berita perkara ghaib yang disampaikan oleh para dukun atau orang-orang yang mengaku memiliki ilmu batin. Barakallahu fikum. Beda kalau seandainya dia bertanya untuk mengetes dan ingin menampakkan kepada manusia, kepada kaum muslimin, tentang betapa dustanya para dukun tersebut. Tentang betapa dustanya para dukun tersebut. Barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak mengapa, dan betapa banyak kerusakan yang terjadi akibat dari para dukun tersebut, baik dari berupa permusuhan dan hal-hal yang lain, persengketaan, perseteruan antara kaum muslimin akibat dari berita-berita dusta yang disampaikan oleh para dukun tersebut. Pernah kita mendengar sebuah berita, ada seseorang ibu yang sakit. Naam, barakallahu fikum. Yang mana dia ini dari keluarga yang berada dan memiliki kerabat-kerabat yang banyak dan kuat dan berpengaruh di tempatnya. Dan dia mendatangi seorang dukun. Kenapa dia sakit? Barakallahu fikum. Sang dukun mengatakan bahwa, dan ternyata sepakat dukun ini, ada 4 dukun yang dia datangi sepakat bahwa penyebabnya ini adalah sebuah toko yang ada di pinggir jalan. Sehingga demi kesembuhannya bagaimana? Harus dirobohkan toko tersebut. Bukan milik dia, bukan milik kerabat dia, saudara dia, milik orang lain. Akhirnya dengan paksa, dengan harga seenak dia sebagai ganti rugi, menghancurkan toko tersebut. Akhirnya terjadi permusuhan. Dan ternyata setelah diperiksa ke dokter, penyebabnya apa? Barakallahu fikum. Ternyata itu adalah dia mengkonsumsi pil KB. Dan setelah dia menghentikan mengkonsumsi pil KB, dan qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit dia. Nah, dan masih banyak lagi tentang kedustaan-kedustaan yang dikeluarkan oleh para kuhan, para arraf tersebut, yang menyebabkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwan fiddin, wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhi mereka dan memperingatkan kaum muslimin yang lain agar jauh dari mereka. Kadang karena lemahnya iman dan dia tidak memiliki solusi lain, kurangnya kesabaran, akhirnya dia mendatangi tempat-tempat tersebut. Wal'iyadzubillah. Karena dia tidak, dan dia mengaku karena enggak ada lagi solusi yang lain, alternatif yang lain kecuali kepadanya. Sungguh ini adalah musibah di atas musibah. Allah memberikan musibah pada dunia dia, kemudian ditambah lagi musibah pada agamanya. Wal'iyadzubillah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhi mereka. Naam. Dan memperingatkan di dalam syariat Islam, di dalam syariat Islam, seorang pemimpin boleh untuk memberikan hukum had kepada dia berupa dibunuh, dipenggal kepalanya. Sebagaimana keputusan yang telah dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Umar bin Khattab pernah melayangkan surat kepada para pejabat-pejabatnya. Aniktulu kulla sahirin wa sahirah, supaya dibunuh setiap penyihir laki-laki ataupun wanita. Semuanya dibunuh. Keputusan dari Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi asar-asar dari para sahabat, yang mana mereka mengeluarkan hukum had berupa pancung kepada para orang yang mengaku sebagai dukun, yang mengaku sebagai orang-orang yang mengetahui dari perkara-perkara al-ghaib atau dari para penyihir. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.